Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Sebelumnya saya minta maaf karena keterlambatan ini, jadi satu jam kita muter-muter itu di jalan dari puncak Dieng ke Masjid Al-Rifat. Ada perubahan arah, jadi mau tidak mau satu jam kita muter-muter di situ-situ aja muter-muternya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pengajian kita ini dari kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam fi syarhi 50 haditsan min Jawami'il Kalim karya al-imamul hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah memasuki hadis yang keempat, ya. Yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang di mana beliau menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam tentang proses penciptaan manusia. Hadisnya sudah kita bacakan, ya. Langsung saja. Qala al-imam al-hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, wa qad ruwiya an Muhammad Ibn Yazid al-Asfati qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fima yara an-na'im. Muhammad bin Yazid al-Asfati. Tentunya beliau ini thiqah, orang yang dipercaya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau ini dikatakan min awsatil akhidina min taba'il atba'. Beliau termasuk dari perawi hadis, ya, yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari atba'it tabi'in. Jadi atba'it tabi'in. Jadi dari pengikutnya para tabi'in, beliau meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah bukan dari at-tabi'in, tetapi dari taba'il atba', dari tabi'it tabi'in. Ya, jelas, ya. Nah, ya, harus dikenal orang-orang seperti ini, harus dikenal, karena mereka ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang salihin. Naam. Kalau auliyaullah bukan ahli hadis, siapa lagi auliyaullah Subhanahu wa taala? Beliau berkata apa? Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fima yaran na'im. Jadi aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama di dalam mimpiku. Sebagaimana orang yang melihatnya di dalam mimpinya. Tentunya itu hak. Tetapi dengan ciri-cirinya ya. Dengan ciri-cirinya. Jadi jangan dianggap, oh kemarin saya itu melihat Rasulullah. Semalam saya itu melihat Rasulullah. Terus ya apa ciri-cirinya? Ya tidak jelas. Berarti bukan tidak Rasul, bukan Rasulullah. Tidak ada yang namanya ciri-cirinya tidak jelas. Jadi Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, beliau di dalam kitabnya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, dalam kitabnya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, itu dibahas dengan tuntas ya oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala tentang ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari bentuknya bagaimana, jenggotnya bagaimana, wajahnya, kedua matanya, hidungnya, bibirnya, dadanya, tubuhnya, pakaiannya, gerak-geriknya. Itu semua dijelaskan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Jadi bisa kita fahami, bisa kita ketahui ciri-ciri Rasulullah dari kitab tersebut. Kemudian, kalau ada seorang di antara kita yang mimpi melihat seorang laki-laki dan ciri-cirinya sesuai dengan yang dijelaskan oleh al-ulama, seperti misalnya Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah, maka dikatakan itu ru'ya yang hak. Bahwa orang laki-laki tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khair. Karena di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan bahwa syaitan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tetapi jangan dibuat-buat. Karena banyak orang di zaman sekarang ini membuat-buat. Kemarin, semalam aku melihat Rasulullah. Aku mencium tangan Rasulullah. Alhamdulillah. Ketika ditanya tentang ciri-cirinya tidak jelas. Atau dia menjelaskan dengan ciri-ciri yang salah. Tidak bisa. Untuk dikatakan bahwa orang tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bahkan jatuhnya itu apa? Jatuhnya itu iftira. Ya. Iftira terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan arti iftira apa? Dusta. Dusta. Dan ini berat hukumannya. Dosanya berat. Walaupun dikatakan itu Rasulullah, jangan digembar-gemborkan, jangan disebarkan. Ketemu fulan, diceritakan. Ketemu Alan, diceritakan. Jadi ceritanya itu satu bulan, dua bulan. Sampai sak kampung semua mengetahui. Orang soleh itu tidak seperti itu. Orang soleh itu apabila mendapatkan ru'ya yang salihah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan diam. Ya mungkin ada beberapa seperti ini. Muhammad bin Yazid al-Asfati, ada beberapa yang menjelaskan itu semua karena ada sesuatu yang ia ingin jelaskan. Jadi bukan sekedar cerita. Bahwa aku mimpi melihat Rasulullah bukan sekedar cerita. Ada sesuatu yang ingin beliau jelaskan. Dan juga itu diceritakan kepada orang-orang tertentu. Misalnya kepada beberapa muridnya yang senior misalnya. Tidak semua muridnya diceritakan. Atau kepada istrinya atau anak-anaknya. Jadi orang-orang tertentu. Dan di situ ada tujuan. Kenapa orang saleh itu menceritakan mimpinya seperti yang akan kita ketahui dari apa yang dijelaskan oleh Muhammad bin Yazid al-Asfati rahimahullahu taala. Jadi beliau berkata apa? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fima yaran na'im. Faqultu ya Rasulullah, hadits Ibn Mas'ud alladhi haddatha 'anka. Ah, ini maksudnya. Ini maksudnya. Kenapa beliau Muhammad bin Yazid al-Asfati menceritakan mimpinya itu? Yang dimana beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadis Abdullah bin Mas'ud. Yang dimana Abdullah bin Mas'ud menceritakannya darimu ya Rasulullah. Tentang hadis ini. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Atau faqala Abdullah bin Mas'ud. Faqala Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu berkata, Muhammad bin Yazid al-Asfati berkata kepada Rasulullah, bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa huwa sadiqul masduq. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa huwa sadiq, orang yang jujur, al-masduq, yang dibenarkan. Apa jawaban Rasulullah? Walladzi la ilaha illa huwa haddathtuhu bihi ana yaquluhu thalasan. Jadi demi Allah, ya, demi Allah, aku telah menceritakan hadis tersebut kepadanya, kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan Rasulullah berkata 3 kali. Hadis ini Muhammad bin Yazid al-Asfati rahimahullahu ta'ala langsung beliau berkata apa? Ghafarallahu lil a'mash kama haddatha bihi. Jadi beliau sekarang sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis ini memang benar-benar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Nanti bisa kita ketahui kenapa Muhammad bin Yazid al-Asfati seperti itu. Bukan di sini beliau itu ragu. Loh, ini Abdullah bin Mas'ud benar atau tidak ya meriwayatkan hadis ini dari Rasul? Bukan seperti itu. Hadis ini ada beberapa alfaz yang berbeda. Ada beberapa riwayat yang berbeda. Dan secara zahir bahwa riwayat-riwayat itu semua maknanya tidak sama. Konsentrasi ya, konsentrasi. Secara zahir bahwa riwayat-riwayat itu semua maknanya tidak sama, tetapi akan kita ketahui nanti bagaimana memahaminya. Nah, di sini Muhammad bin Yazid al-Asfati setelah mendengar dari Rasulullah di dalam mimpinya, dan Rasulullah bersumpah demi Allah bahwa aku yang menceritakan hadis tersebut kepada Abdullah bin Mas'ud, langsung beliau berdoa, ghafarallahu lil a'mash kama haddatha bihi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa al-a'mash sebagaimana beliau meriwayatkan hadis ini. Nah, siapa itu al-a'mash? Al-Amash, hadirin yang dirahmati Allah. Ini kita sedikit masuk dalam ilmu hadis ya. Al-A'mash adalah Sulaiman ibnu Mahran al-Asadi. Jadi sanad hadis ini ya, sanad hadis ini anil A'mash ya, an Zaid bin Wahab, an Abdullah bin Mas'ud, dari Al-A'mash. Kemudian dari siapa? Zaid bin Wahab. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam bersabda. Al-A'mash ini kita jelaskan, nama beliau adalah Sulaiman bin Mahran al-Asadi al-Kufi. Dan beliau ini min sigharit tabi'in. Beliau termasuk dari tabi'in, tetapi bukan pembesar-pembesar tabi'in. Jadi dari tabi'in yang apa namanya ya, dikatakan tabi'in yang hidup pada generasinya yang terakhir. Jadi kalau dikatakan generasi yang pertama dari at-tabi'in, generasi yang pertama dari at-tabi'in dikatakan kibarut tabi'in. Ya. Generasi yang terakhir, dalam arti generasi yang terakhir, yang setelah mereka itu muncul atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in. Dikatakan seperti itu, min sigar tabi'in, karena beliau hidupnya di generasi yang terakhir atau di masa yang terakhir. Seperti itu ya, atau di masa yang terakhir dari generasi A, at-tabi'in. Sedangkan Zaid bin Wahab, rahimahullahu ta'ala, beliau Zaid bin Wahab al-Juhani al-Kufi, beliau min kibar tabi'in. Jadi di sini tabi'i meriwayatkan hadis dari tabi'i. Bisa seperti itu. Jadi tidak harus bahwa si tabi'i ini meriwayatkan hadis dari sahabat langsung. Sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan-pertemuan kita yang lalu, bahwa ada beberapa sahabat yang dimana mereka itu meriwayatkan hadis Rasulullah dari sahabat yang lain, tidak langsung dari Rasul, tidak langsung sampai ke Rasulullah. Begitu juga di generasi at-tabi'in, ada sebagian dari at-tabi'in yang meriwayatkan hadis Rasulullah juga dari tabi'in juga. Seperti ini, Al-A'mash an Yazid bin Wahab. Kita kembali kepada apa yang dijelaskan oleh siapa? Muhammad bin Yazid al-Asfati. Karena kalau kita baca dalam kitab ini, Ghafarallahu lil-A'mash kama haddatha bihi. Siapa A'mash itu? Kita jelaskan bahwa Al-A'mash di sini adalah salah satu perawi hadis ini, dan beliau termasuk dari generasi tabi'in. Kemudian Muhammad bin Yazid al-Asfati berdoa lagi, wa ghafara Allahu liman haddatsa bihi qabla al-A'mash. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang meriwayatkan hadis ini yang sebelum al-A'mash, termasuk di dalamnya Yazid bin Wahab dan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau berdoa yang ketiga, wa ghafarallahu liman haddatsa bihi ba'dah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang meriwayatkan hadis ini setelah al-A'mash, biiznillah, termasuk di dalamnya kita semua, hadirin yang dirahmati Allah. Karena kita tentunya datangnya setelah Al-A'mash. Dan di sini kita meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam ini. Dan barang siapa yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam ini, dia biiznillah akan mendapatkan doa siapa? Muhammad bin Yazid Al-Asqati rahimahullahu taala. Itu maksud kita, itu tujuan kita. Jadi jangan diremehkan yang namanya hadis-hadis Rasulullah. Mujarradur riwayah. Meriwayatkannya tok, menyampaikannya tok, itu sudah mendapatkan doa dari orang-orang yang salihin. Kita jelaskan bahwa Muhammad bin Yazid Al-Asqati, beliau adalah orang yang saleh, beliau adalah orang yang bertakwa, beliau adalah orang yang dipercaya dari kalangan ahli hadis, hadisnya diterima, kata-katanya diterima. Kita berhusnudzon, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Insyaallah diterima. Mudah-mudahan doa beliau ini termasuk untuk kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, tentang penjelasan hadis ini. Kalau kita perhatikan di sini, apa kata Rasulullah? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. Seperti itu ya. Batn. Perut ibunya. Dalam arti rahim. 40 yawman nutfah. 40 hari dalam bentuk nutfah, dalam arti air mani. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi alaqah, yaitu segumpal darah, mithla dhalik, seperti itu. Thumma yakunu mubghatan mithla dhalik, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu. Di sini Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, dan juga beliau seperti ulama-ulama yang lain, di sini ada khilaf ya. Di sini ada khilaf tentang penjelasan hadis ini. Apakah nutfah, alaqah, mubghah itu terjadi pada 40 hari atau 40 tambah 40 tambah 40 sama dengan 120 hari. Di sini beliau menjelaskan apa? Wa qawluhu thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, ya'ni 40 yawma. Jadi tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, kemudian menjadi alaqah seperti itu, dalam arti 40 hari. Yakni 40 hari yang kedua. Wal alaqa qit'atun min dam, sudah kita ketahui, segumpal darah. Thumma yakunu mubghatan mithla dhalik, yakni 40 yawma. Kemudian menjadi mubghah seperti itu, dalam arti 40 hari, yakni 40 hari yang ketiga. Wal mubghah qit'atun min lahm, itu juga sudah kita ketahui bahwa namanya mubghah itu adalah segumpal daging. Thumma yursilullahu ilaihi al-malak. Tayyib. Fahadal hadith. Kemudian beliau menjelaskan. Fahadal hadith yadullu ala annahu yanqalibu fi 120 yawma. Nah, hadith ini menunjukkan bahwa perubahan itu terjadi selama 120 hari. Ini yang difahami oleh Al-Imamul Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan itu semua fi salasati atwar, dalam 3 tahapan. Tahapan nutfah, alaqah, mubghah. Fi kullin 40 minha yakunu fi tawr. Dalam setiap tahapan itu membutuhkan berapa hari? 40 hari. Fayakunu fil arba'ina al-ula nutfatan thumma fil arba'ina tsaniya 'alaqatan thumma fil arba'ina tsalitsa mudghatan. 40 hari yang pertama nutfah, kemudian 40 hari yang kedua 'alaqah, setelah itu 40 hari yang ketiga mudghah. Thumma ba'dal 120 yawman yanfukhul malaku fihi ar-ruh. Setelah 120 hari baru malaikat itu meniupkan di dalam janin tersebut ar-ruh, dalam arti nyawa. Hadirin yang dirahmati Allah, kita jelaskan bahwa di sini ada khilaf antara al-ulama dalam pemahaman hadis ini. Ini pemahaman yang pertama yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Adapun pendapat yang kedua yang menjelaskan bahwa tiga tahapan tersebut, yaitu tahapan nutfah, 'alaqah dan juga mudghah, ya, itu semua terjadi di dalam 40 hari yang pertama. 40 hari atau 42 hari. Dalam arti termasuk dari 40-an. Yang menjelaskan demikian tentunya dari ulama-ulama sekarang ini, yang dimana mereka gabungkan ilmu hadis ini dengan ilmu medis atau kedokteran. Sekarang kita masuk ke dalam al-i'jazul ilmi. Al-i'jaz al-ilmi fi sunnatin nabawiyah atau fil qur'ani was sunnah. Mu'jizat ilmiah yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga yang ada di dalam as-sunnah. Mereka menjelaskan apa? Ahli medis ini menjelaskan apa? Yang pertama tentang taurun nutfah, tahapan nutfah, tahapan air mani. Tentunya setelah bertemu dan bercampur air mani laki-laki dan juga air mani perempuan, dan memang itu pemahaman yang benar secara medis, dan sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu samian basira. Sungguhnya kami menciptakan manusia dari nutfah amsyaj, dari nutfah yang campur. Dan di sini ada tafsir dinisbatkan kepada Ibnu Abbas bahwa nutfatu amsyaj dalam arti nutfatur rajuli wal mar'ah, air mani laki-laki dan juga air mani perempuan. Kemudian air mani tersebut masuk ke dalam ar-rahim, ya, masuk ke dalam ar-rahim, dan itu terjadi pada hari yang ke-14 setelah bertemunya air mani laki-laki dan juga air mani perempuan. Masuk ke dalam ar-rahim, astaqarra fir rahim, menetap di dalam rahim pada hari yang ke-14. Kemudian nutfah tersebut mendapatkan proses di dalam ar-rahim, yang di mana di dalam proses itu nutfah itu berubah menjadi 'alaqah, dalam arti segumpal darah. Dan segumpal darah itu terjadi pada hari yang ke-21. Itu proses yang kedua atau tahapan yang kedua. Setelah itu masuk ke tahapan yang ketiga. Alaqah itu mendapatkan proses di dalam ar-rahim yang menjadikannya mudghah, yaitu segumpal daging, ya. Dan itu terjadi pada al-usbu'us sadis, pada minggu yang ke-6. 7 kali 6 berapa? 42 hari. Jadi 42 hari jadilah mudghah. Dalam 40 hari itu 3 tahapan atau 3 proses. Nutfah, alaqah, dan juga mudghah. Ini yang dijelaskan oleh siapa? Yang dijelaskan oleh ahli medis, ahli kedokteran. Mereka menjelaskan yang demikian dan mereka sepakat di sini, ijma. Ahli kedokteran menjelaskan yang demikian. Terus, ya apa ini? Ini hadis sahih loh. Mereka mengatakan 40 hari atau 42 hari sampai terjadinya mudghah. Rasulullah berkata apa? 120. Siapa yang benar? Harus kita fahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama dengan benar. Pendapat ini, hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua ini tentunya didukung oleh syariat. Didukung oleh syariat dengan 2 poin atau dengan 2 dalil. Yang pertama, dengan hadis Abdullah bin Mas'ud juga. Tetapi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi, coba hadis ini diriwayatkan siapa ya? Rawahul Bukhari wa Muslim, betul gak? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Tetapi lafaz, kata-kata yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sini ada tambahan. Apa tambahannya? Coba kita perhatikan, diperhatikan hadis itu ya. Tambahannya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Itu yang pertama. Di sini Rasulullah tidak menjelaskan nutfahnya. Sungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari. Ya. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi fi dzalik, di dalam yang demikian, 'alaqah, segumpal darah, mithla dzalik, seperti itu. Jadi di sini ada tambahan fi dzalik, hadirin yang dirahmati Allah. Maka saya sangat menginginkan untuk kitab itu dibawa atau ya seperti itulah. Bisa dibayangkan. Atau bisa dibayangkan insyaallah ya. Di sini ada tambahan fi dzalik, ya, ada tambahan fi dzalik. Dalam arti fi dzalik itu apa? Dalam yang demikian. Ah, di sini ulama menjelaskan bahwa ini tambahan fiqh. Tambahan yang dipercaya, bukan tambahan dari riwayat yang dhaif. Ini tambahan yang ada di dalam Sahih Muslim yang bisa diterima, yang dimana tambahan ini menafsirkan atau menjelaskan hadis yang tidak ada tambahannya, sebagaimana yang ada di lafaz Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi dari tambahan ini Dijelaskan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik. Maknanya, saya langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia, bahwa seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam 40 hari nutfah. Kemudian nutfah itu dijadikan alaqah juga dalam 40 hari tersebut. Kemudian alaqah itu dijadikan mudghah juga dalam 40 hari tersebut. Itu maknanya dari tambahan yang ada di dalam riwayat sahih Muslim. Jadi tidak bertolak belakang. Bagaimana kok ini enggak ada tambahan? Yang tambahan ini, jikalau tambahan ini adalah tambahan yang dhaif, dari riwayat yang dhaif, tidak bisa untuk diambil. Tetapi tambahan ini adanya di mana? Di sahih Muslim. Juga yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Sebelumnya juga Zaid bin Wahab. Sebelumnya juga Al-A'mash. Jadi sama semuanya. Sanadnya sama, matannya sama, ada tambahan yang benar, ada tambahan yang sahihah, maka ini bisa diambil, ditafsirkan, untuk mentafsirkan, untuk menjelaskan riwayat yang tidak ada tambahannya. Ilmu hadis seperti itu. Bukan dikatakan, oh ini dua matan yang berbeda. Walaupun ada di Al-Bukhari dan Muslim, tidak bisa kita terima. Karena mana yang benar? Langsung ditolak hadis itu. Nah, itu orang jahil seperti itu kan? Langsung ditolak. Dia bingung. Karena dia bingung. Gak bisa menjelaskan. Ya sudah, simpelnya apa? Buang saja. Simpelnya seperti itu. Nah, itu orang jahil. Itu dalil yang pertama yang mendukung. Ya, dalil yang pertama yang mendukung apa yang dijelaskan oleh ahli medis. Tayyib. Yang kedua, dalil yang kedua. Dzakarallahu ta'ala atau dzakaral Qur'anul Karim annal 'idhama tatakawwanu ba'da tawril mubghah. Nah, ini perhatikan ya. Ini di dalam surah Al-Mu'minun. Ayat berapa itu dalam surah Al-Mu'minun? Ada gak? Hah? Iya. Ada ya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12. Mulai ayat 12 ya. Sampai ayat 14. Naam. ذكر القرآن الكريم أن العظام تتكون بعد طور المبغى. القرآن الكريم menjelaskan bahwa al-izam, yaitu tulang belulang, itu terjadi atau tahapan tulang belulang itu terjadi setelah apa? Setelah tahapan al-mubghah. Setelah tahapan al-mubghah, yaitu segumpal daging. Tayyib. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim di surah Al-Mu'minun. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia yang berasal dari tanah, yaitu siapa? Nabi Allah Adam alaihi salam. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menciptakan manusia. Seperti itu maknanya. Kemudian kami menciptakan manusia dari nutfah. Ya. Dari nutfah, dari air mani. Fi qararin makin. Yang berada di tempat yang makin. Di tempat yang kuat, di tempat yang kokoh. Apa itu? Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan qararun makin. Kalau dengan mubtada'nya qararun makin. Kalau dengan jarnya qararin makin. Tempat yang makin, tempat yang kuat, tempat yang kokoh. Karena apa? Karena berlapis-lapis, hadirin yang dirahmati Allah. Ada beberapa lapisan yang melindungi nutfah tersebut. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fi qararin makin atau fi qararin makin. Thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami menciptakan dari nutfah itu 'alaqah, yaitu segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mubghah. Kemudian kami menciptakan dari alaqah itu mubghah. Perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan harf fa, huruf atf, huruf atf. Dalam arti atf itu apa? Atf itu yang menarik sebelumnya ya. Yang menarik sebelumnya itu ada tiga huruf, yaitu waw, fa, dan juga thumma. Waw, fa, dan juga thumma. Dakhaltu anal masjida wa Muhammad. Dakhaltu ana al masjida wa Muhammadun. Aku masuk ke dalam masjid bersama Muhammad. Ya. Bersamaan. Bersamaan. Bareng. Masuk. Dakhaltu anal masjida fa Muhammadun. Aku masuk ke dalam masjid, kemudian Muhammad masuk. Berarti apa? Berarti saya terlebih dahulu yang masuk. Tetapi Muhammad masuk setelah saya dengan cepat. Karena itu saya menggunakan fa. Dakhaltu al-masjida thumma Muhammad. Aku masuk ke dalam masjid, kemudian Muhammad masuk. Dalam arti kemudian agak lama datangnya. Jelas ya? Jadi kalau fa itu cepat. Kalau fa itu cepat. Nah, coba kita perhatikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim di surah Al-Mu'minun. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami menciptakan dari nutfah itu 'alaqah, ya. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian kami menciptakan dalam arti dengan proses yang cepat, ya. Dengan proses yang cepat kami jadikan 'alaqah itu mudghah. Segumpal darah dijadikan segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kemudian juga dengan proses yang cepat kami rubah, kami jadikan mudghah itu menjadi tulang belulang. Fa kasawnal 'idhama lahma. Kemudian kami bungkus juga dalam proses yang cepat tulang belulang itu dengan daging. Summa ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang lain, bukan seperti bentuk alaqahnya dan juga bukan seperti bentuk mudghahnya. Jadi sudah terlihat atau sudah terbentuk janin tersebut. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan bahwa taurul idham, yaitu tahapan tulang belulang, itu jadinya kapan? Setelah apa? Setelah tahapan mudghah dan juga dengan fa. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fa, menggunakan fa. Tayyib. Haddada an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fi hadis Hudzaifah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, anna bid'a takhalluqil 'idham yakunu ba'da lailatis thaniyati wal arba'ina min bid'i takawunun nutfah. Ah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan di salah satu hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Hudzaifah bahwa setelah 42 hari ya, setelah 42 hari janin tersebut masuk ke dalam tahapan bentuk tulang belulang. Ah, di sini apa kata Rasulullah? Idza marra bin nutfati sintani warba'una lailah ba'athallahu ilaiha malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'idhamaha. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza marra bin nutfani 42 lailah," apabila umur nutfah itu atau apabila nutfah itu sudah dilewati 40 lailah atau 40 hari ya atau 42 hari, ba'atsallahu ilaiha malaka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya, kepada janin tersebut, malaikat fasawwaraha, yang dimana malaikat itu langsung membentuknya, wa khalaqa sam'aha, menciptakan pendengarannya, telinganya, wa basaraha, penglihatannya, wa jildaha, kulitnya, wa lahmaha, dagingnya, wa idhamaha, dan juga tulangnya. Jadi proses tulang belulang itu jatuhnya kapan? Jatuhnya setelah 40 hari. Dan itu tidak terjadi kecuali kalau mudghah itu sudah terjadi. Berarti apa yang dibuktikan oleh ahli medis atau kedokteran itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jelas di mana mukjizat ilmiahnya? Hadirin yang dirahmati Allah. Ketika ilmu ini diungkapkan oleh seorang ulama dari Yaman yaitu Syekh Abdul Majid Az-Zandani hafizahullahu taala, yang di mana beliau sebelumnya beliau mempelajari ilmu doktoran itu di Mesir. Di samping itu beliau mempelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan beliau tentunya hafiz lil-Quranul Karim. Dan hafalannya luar biasa sangat kuat. Karena saya belajar kepada beliau kurang lebih 5 tahun. Kita tahu siapa beliau. Gimana hafalan Qurannya, gimana akhlaknya. Tidak pernah mencaci maki fulan, tidak pernah mencaci maki alan. Dan beliau sangat menginginkan untuk ahli sunnati wal jamaah bersatu. Di sini ketika beliau ungkapkan ilmiah ini, ilmu ini dari Al-Quran was sunnah, di hadapan ahli medis dari orang-orang kafir dari negeri Rusia, alhamdulillah mereka bersyahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Karena mereka menemukan ilmu ini susah payah, hadirin yang dirahmati Allah. Ilmu kedokteran itu tidak gampang. Lihat kuliah tibb, kuliah kedokteran, kuliah paling mahal. Betul enggak? Kuliah yang paling mahal itu kuliah kedokteran. Di samping mahal juga ruwet. Susah, sulit. Jadi harus yang namanya begadang, tidak ada yang namanya tidur malam. Untuk mahasiswa kuliah kedokteran kalau mereka ingin menjadi dokter yang benar. Kalau tidur toh yang ada dokternya asal-asalan, betul enggak? Itu banyak terjadi. Lulus dapat syahadah, dapat gelar apa? Dokter, ya. Tapi ilmu kedokterannya setengah-setengah. Karena waktu dia belajar itu tidak giat, tidak semangat, malas-malasan. Si pasien ini kesian, dia sakit, dikasih obat setengah-setengah. Sampai penyakitnya itu tambah parah. Bahkan banyak sekali dari dokter yang salah nyuntik, betul enggak? Sampai-sampai si pasien itu meninggal dunia karena suntikan yang salah. Di antaranya salah satu keluarga saya kemarin di Jakarta. Jadi dokter yang aslinya itu, ya, dokter yang aslinya kena macet di Jakarta. Gak bisa datang, ditangani oleh dokter yang palsu. Ditangani oleh dokter yang palsu, ini baru lulus. Gak taunya salah suntik, hadirin yang dirahmati Allah. Meninggal dunia. Mana dokternya? Masuk rumah sakit, mana dokternya di perjalanan? Ini orang sakit. Dimasukkan ke ruang rawat, mana dokternya di perjalanan? Sampai masuk ke ICU, mana dokternya di perjalanan? Sampai disuntik, mana dokternya di perjalanan? Sampai meninggal dunia, mana dokternya di perjalanan? Yang menangani dokter yang bukan ahlinya. Jadi ilmu kedokteran memang kita akui. Ilmu yang sulit, ilmu yang susah. Tetapi apabila ini digabungkan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, bisa meninggikan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa memasukkan orang lain ke dalam agama Al-Islam lewat mukjizatnya, hadirin yang dirahmati Allah. Begitu juga ilmu falak dan lain sebagainya. Jadi jelas ya, itu dua poin atau dua dalil yang mendukung apa yang dijelaskan oleh kedokteran atau apa yang dijelaskan oleh ahli medis, bahwa tahapan nutfah, alaqah dan juga mudghah itu semua terjadi di dalam 40 hari atau 42 hari. Jadi ini yang bisa saya jelaskan dari awal hadis ini, ya. Jadi awal hadis ini, dan ini ilmu yang amat sangat baik yang harus kita pahami dengan benar. Jangan dikatakan bahwa Al-Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali keliru. Jangan. Bukan hanya beliau, ada beberapa ulama yang menyatakan demikian. Jadi beliau ini hidup di abad keberapa? Di abad ke-8 ya. Di abad ke-8. Sedangkan itu semua yang kita jelaskan dari ilmu kedokteran itu munculnya ya sekitar mungkin 100 tahun yang lalu atau lebih. 100 tahun yang lalu atau lebih itu munculnya terakhir. Dan beliau juga bukan tidak mengetahui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kita sebut tadi, hadis Hudzaifah. Beliau mengetahui. Tetapi beliau telah memahami pemahamannya yang pertama juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sahih. Oleh karena itu kita jelaskan di sini ada khilaf antara ulama, ada beda pendapat antara ulama. Tetapi kita memilih pendapat yang kedua, dan itu pendapat yang paling benar di antara dua pendapat yang benar. Pendapat yang paling benar di antara kedua pendapat yang benar, karena di samping di situ ada buktinya, ada faktanya dari ilmu medis, juga didukung oleh syariat, didukung oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.